Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat bergembira, bersyukur kepada Allah SWT, masih bisa menghirup hari-hari terakhir bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memperhatikan amal kita, kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita, yang kita tinggal ibaratnya last minute, detik-detik terakhir, saat-saat akhir di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrul Qawaid fi Tazkiyati Nafs, Al-Qa'idatu Sabi'ah, Qa'idah yang ke-7. Itu Tadhakkurul Maut wa Liqa'ullahi Azza wa Jal. Atau wa Liqa'illahi Azza wa Jal. Mengingat kematian dan mengingat hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kaidah kita berusaha untuk memiliki semangat dalam menyucikan jiwa kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran adalah yaitu kita banyak-banyak mengingat kepada kematian. Karena dalam banyak mengingat kematian itu akan menjadi faktor yang kuat untuk seseorang dia betul-betul beramal dengan motivasi tinggi. Lebih-lebih kemudian juga mengingat tentang hari perjumpaannya dengan Allah Ta'ala, yang perjumpaan dengan Allah itu sebuah kenikmatan yang bahkan mengalahkan semua kenikmatan jannah. Padahal kenikmatan jannah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Sebuah kenikmatan yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan sekedar terlintas di dalam bayangan hati pun enggak. Sehingga benar-benar semuanya itu adalah itu surprise, semuanya serba di luar dugaan, sehingga betul-betul sangat ini memuaskan. Ini adalah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi melihat wajah Allah itu bahkan melupakan semua kenikmatan surga, karena nikmatnya lebih daripada kenikmatan surga. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat sebagai kenikmatan bonus, kenikmatan tambahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wasiyadah." Lilladzina ahsanul husna wasiyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, maka baginya adalah surga dan aziyadah dan tambahannya. Sehingga benar-benar Allah menyediakan kenikmatan di atas kenikmatan. Orang mereka berbuat ihsan di dunia, orang mereka berbuat ihsan kepada Allah SWT dengan cara dia yaitu beribadah kepada Allah dengan sepenuh ketulusan hati dan keikhlasan dan kenikmatannya, yaitu anta'budallah karena katara fa'ilam takun tara fa'innau yarak. Ini adalah ihsan kepada Allah Ta'ala. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, penuh dengan kerinduan, penuh dengan semangat. Kalau Anda tidak merasa, kalau Anda belum sampai pada tingkat makom yang ini, ketahuilah ya dan yakinlah Allah melihat Anda. Fa'innau yarak. Ini adalah kaidah ihsan, sehingga ibadah berkualitas tinggi. Kemudian ihsan kepada para hamba Allah, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang atau muslim yang paling Allah cintai adalah muslim yang paling, yaitu muslim yang paling bermanfaat, yaitu bagi manusia. Ini adalah orang mereka berbuat ihsan. Allah sediakan bagi mereka surga dan bonusnya, yaitu tambahannya. Mari kita ikuti penjelasan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala berkaitan bab mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru para pemilik iman. Wahai orang-orang yang beriman. Paling tidak seruan ini mengingatkan kepada pemilik iman, yaitu orang beriman, beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa iman ini adalah kenikmatan pemberian Allah yang paling berharga, yang tidak bisa dinilai dengan dunia berapapun. Karena iman ini adalah nikmat yang menyebabkan seseorang dimasukkan Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Sedangkan untuk keselamatan dari neraka, ketika orang mendapatkan keputusan azab neraka, seandainya akan dia tebus dengan bumi sebesar dengan emas sebesar bumi atau dengan kekayaan bumi 2 kali lipat, ditambah pula dengan seluruh penduduk mampu muka bumi dijadikan sebagai tumbal untuk keselamatan dia, oh tidak akan diterima Allah. Kala sekali-kali tidak akan Allah terima. Sehingga iman ini nikmat khusus. Yang kalau dunia Allah berikan pada siapapun yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai, kalau iman hanya Allah berikan pada orang Allah cintai. Begitu Nabi mengungkapkan. Innallaha yu'ti dunya ila man ahabba wa man ila man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'ti dina ila man ahab. Kalau dunia ini Allah berikan pada siapapun ada yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Sehingga ada pemberian Allah tentang dunia kepada Sulaiman tapi juga kepada Fir'aun. Pemberian Allah harta kepada sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seorang ulama Ibnu Mubarak, tapi juga Allah berikan kepada Qarun dan semisalnya. Dunia Allah berikan pada siapapun. Tapi kalau agama, ketaatan, keimanan, ketakwaan, wala yu'ti dina ila man ahab, agama tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang Allah ini cintai. Yang kedua, seruan ya ayyuhalladzina amanu itu mengingatkan tentang bahwa yang siap untuk menyambut setiap seruan Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Yang siap menyambut seruan Allah SWT hanyalah orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, yang bisa menikmati setiap perintah Allah sampai dia tingkatnya menikmati, tidak lagi menjadi beban yang memberatkan kehidupan dia, tapi dia malah menikmati, hanyalah orang-orang yang mereka beriman. Sehingga seruan ini Allah tujukan pada kelompok yang khusus, itu kelompok orang mereka beriman. Adapun yang mereka tidak beriman, orang kafir, orang munafik, ini mereka tidak akan bisa merasakan 3 poin penting tersebut. Apa seruan Allah kepada orang mereka beriman ini? Ittaqullaha, bertakwalah Anda kepada Allah Ta'ala. Takwa ini adalah bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Ta'ala. Fatazawwadu fa'inna khairazadid taqwa. Berbekalah kalian, wahai para hamba Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Sehingga silakan Anda menjadi apapun di tengah-tengah kehidupan ini, mau jadi konglomerat, jenderal, presiden, mau jadi apapun, orang yang terkenal, super terkenal, dan semisalnya. Tetapi Anda harus sadar sepenuhnya bahwa bekal yang paling memberi kemanfaat untuk Anda itu adalah takwa. Selainnya itu hanya sekedar pelengkap-pelengkap. Tidak ada takwa, maka tidak ada gunanya lagi semua yang dibawa oleh manusia. Kemudian, wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Dan hendaknya setiap orang memperhatikan, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah berlalu. Ini amal-amal dia yang telah berlalu. Lighat untuk hari esok. Hari esok untuk menghadap Allah, rezeki dari kematian. Kematian yang merupakan pintu gerbang kita untuk menghadap Allah itu bekalnya adalah amal-amal ketakwaan yang kita lakukan sekarang ini. Maka diperintahkan Allah kita untuk koreksi, untuk muhasabah kepada atau tentang bekal apa yang kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Takwa ini adalah bekal yang paling manfaat. Maka perintah untuk kita ini memperhatikan apa yang telah lalu, artinya perhatikan bekal ketakwaan Anda. Anda sudah mengumpulkan bekal takwa sebanyak apa atau sejauh apa. Yang memperhatikan bekal takwa itu artinya memperhatikan amal. Dan memperhatikan amal itu artinya memperhatikan kualitas amal dan kuantitas amal. Sebab kalau hanya memperhatikan kuantitas amal, tapi nggak memperhatikan kualitas amal, nyuwun ngapunten, minta maaf, itu kayak, boleh jadi kayak orang yang sekedar ngumpulkan gombale mukio. Itu numpuk gombal banyak, nanti yang berabra, tapi dibuang semua, nanti ditolak, nggak diterima. Itu kalau amalnya sekedar banyak, tetapi tidak berkualitas, sehingga amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amal yang berkualitas itu, amal yang betul-betul rohnya keikhlasan, yang menggerakkan amal itu adalah keikhlasan, kemudian amal itu mencocoki dengan syariat agama Allah Ta'ala, atau mencocoki dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru kemudian amal itu betul-betul berkualitas. Setelah itu bagaimana strategi Anda untuk bisa melambungkan nilai amal tersebut dengan niat-niat. Dengan niat-niat yang lurus, yang benar, yang ikhlas. Sehingga betul-betul amal itu akan bisa melambung, bisa menjadi banyak nilainya. Kemudian memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Sehingga betul-betul amalnya menjadi amal yang handalan, amal yang diandalan kita nanti kelak kita menghadap Allah Ta'ala. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat, kita harus memperhatikan amal yang lalu, karena kita akan menghadapi kematian. Hari perjumpaan kita kepada Allah itu, pintunya adalah kematian. Dan setiap kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Orang yang terbaik sampai orang yang terjelek semuanya akan mengalami kematian. Seandainya ada orang yang layak tidak mati, tentu Rasulullah SAW orang yang paling layak tidak mati. Karena beliau orang paling disayang Allah dan paling baik di antara manusia. Kematian sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka yang terbaik orang yang mereka betul-betul mempersiapkan bekal-bekal setelah kematiannya. Yang paling cerdas kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang mereka menguasai nafsunya dan kemudian wa'amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Karena itulah hari-hari yang hakiki, bahagia-bahagia benar, sengsara-sengsara benar, sehingga betul-betul kehidupan yang nyata. Wa inna daral akhirah layal hayawan laukanu ya'lamun, dan kampung akhirat itu adalah kampung yang sebenarnya kalau mereka betul-betul tahu. Dan Allah kasih tahu kepada kita kehidupan yang digambarkan oleh Nabi SAW, berkaitan dengan ahlul jannah ketika mereka dipanggil ini ahlul jannah, ketika dipanggil atau diseru oleh Allah, diseru ahlul jannah, diumumkan kepada ahlul jannah bagaimana, ya ahlul jannah, anna lakum antasihu wala tasqamu abadan, anna lakum antahyau wala tamutu abadan, anna lakum antashibu wala tahramu abadan, anna lakum antan amu wala tab'asu abadan. Wahai ahlul jannah, Anda sekarang sehat, tidak pernah sakit lagi. Anda sekarang yaitu hidup, tidak akan pernah mengalami kematian lagi. Anda sekarang muda, tidak akan pernah tua lagi. Anda sekarang nikmat dan tidak akan pernah sengsara lagi. Ini kehidupan seperti ini, yaitu sehat tanpa sakit, kemudian tua hidup tanpa mati, muda tanpa tua, kemudian nikmat tanpa ada unsur sengsaranya, itu adanya hanya di jannah. Adanya hanya di sorga. Di dunia ini gak ada. Di dunia itu kehidupan kita dalam bayang-bayang terkena, yaitu penyakit. Apalagi sebuah wabah kayak gini. Orang ketakutan semuanya sampai kemudian di lockdown, kemudian di karantina, di PSBB, itu disebabkan karena ketakutan dengan terjangkit penyakit. Di dunia penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran kena penyakit. Yang sehat maupun apalagi yang rentan berpenyakit atau punya sejarah, punya penyakit macam-macam. Semuanya takut dengan penyakit seperti itu. Kemudian di dunia ini, kehidupan kita sehebat apapun itu terancam kematian dan kita gak ada yang tahu tentang hari kematian kita. Sehingga ini yang ketika kita kemudian mengingat kematian itu gak ada nikmat dunia, itu gak ada nikmat. Mau dia mau mengumpulkan sesuatu yang paling mahal nilainya, yang paling menikmati, yang paling bisa dia nikmati apapun. Tapi kalau dalam kematian itu, waduh, ini nanti kita akan tinggal. Ini nanti akan kita, ini tidak kita bawa. Kita akan berpisah. Kerja menteot sampai kemudian menghasilkan miliaran, triliunan, diliwangi babak bundas, ibaratnya belur, babak belur, bundas, natap-natap sana-sini. Ujung-ujungnya, aduh, ini nanti akan mati. Akan mati, akan kita tinggal semuanya. Itu akan mengurangi kenikmatan. Akan meluruhkan kenikmatan. Yang hidup tanpa mati itu adanya hanya di surga kelak. Maka yang cerdas itu orang mereka betul-betul membangun kehidupan setelah kematian dia, kehidupan yang baik. Muda tanpa tua juga adanya di surga. Kita ini di dunia itu seganteng apapun itu akan terancam menjadi tua. Sehingga kadang-kadang ditayangkan orang yang mereka mudanya artis, ganteng, atlet, masya Allah, tuanya udah berubah gak karuan. Bubar semuanya, wajahnya morak-marik, tidak seperti yang dulu, awaknya gak karuan. Itu semuanya terancam. Terancam, gak ada yang langgeng. Mau dikasih jamu apa, wae, itu tetap jadi tua. Dijarke gitu aja, tua dewi. Ya, akan menjadi tua itu sudah menjadi, ini tuntutan zaman. Kalau pengen tidak pernah menjadi tua, itu tempatnya ya di surga. Kemudian, nikmat tanpa sengsara itu hanya di surga. Kita ini mau nikmat, dan nikmat itu hanya dikit, sebentar, wow, rekosanya panjang. Coba mau menikmati rumah kayak istana, bangunnya bertahun-tahun, duitnya, sebelumnya ngeliat duit, bertahun-tahun lagi, puluhan tahun ngumpulkan duit untuk bangun rumah bagus, bangun rumahnya bertahun-tahun lagi, menikmatinya sebentar mati. Gak nyucuk kadang, kata orang gak nyucuk. Bundasnya, kemudian rekosonya, jungkir jempaliknya, kadang dirilangi padudon ibaratnya, kemudian cengkerengan, itu panas hatinya, sumpek dadanya, itu ujung-ujungnya menikmatinya dikit. Termasuk seandainya kita ini bisa bebas menikmati segala-galanya, itu ancaman kesengsaraan itu ada. Serta terbatas. Sekarang contoh Bapak Ibu sekalian, umpamanya hobinya itu makan tengkleng. makan tengkleng itu, kita ini hanya perang balungan itu di susrup itu sudah blenger. Mosok mau makan tengkleng umpamanya 5 kendil atau 5 periuk itu nanti bisa stroke seketika itu, bisa kemudian ini mengalami kerusakan. Kenikmatan di dunia terbatas. Punya kendaraan bagus harganya miliaran atau puluhan miliar, itu dalannya itu gak bisa kita pakai sendiri. Gak bisa kita ya-iaan sendiri. Semuanya serba terbatas dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian juga kita menikmatinya mobil terbatas. Mosok mendendino 24 jam mau neng mobil terus muter-muter biar menikmati mobilnya gak mungkin. Hanya paling ya nyengklak sebentar mana kemana kemudian turun lagi udah selesai diparkir. Mahal biayanya, mahal perawatannya, mahal segala macamnya. Takut gores, takut apa segala macam. Itu semuanya sepenuh dengan bayangan-bayangan ketidakenakan. Bayangan-bayangan ketidakenakan. Orang pengen punya istri cantik, secantik-cantiknya. Pengennya itu istrinya cantik, itu mobil mewah, miliaran ibarat itu perawatannya, perawatan kelas becak, ya gak bisa. Kadang-kadang orang setelah dapat istri cantik ngeluh. Wah, istri saya boros, pengeluarannya boros untuk untuk apa namanya itu bedak popornya, kemudian bengesnya, celaknya, itu sudah sebulan itu puluhan juta sampai ratusan juta. Ya, risiko di dunia begitu. Ini sehingga tidak ada di dunia ini yang los nikmat, gak ada. Semua kenikmatan itu terbatasi dan terancam dengan kesengsaraan, kesulitan, ketidakenakan, ketidaknyamanan. Kalau ingin los nikmat, adanya di surga. Yang semua kenikmatannya itu tanpa batas. Ini la mamnu'ah wa la maqtu'ah. Tidak pernah terhalang dan tidak pernah terputus. Tidak pernah terhalang, enggak pakai order, enggak pakai apa itu namanya itu Indian-Indian, enggak pakai Indian-Indian. Ada teman cerita hanya untuk dia ibaratnya nguntal bakmi aja, bakmi godok itu Indian, pesannya Pak Taisa disemayani jam 11 malam. Itu hanya untuk nguntal bakmi godok Indian. Di surga itu yang tinggi-tinggi itu enggak pakai kita menek-menek sampai kerekelan pakai ondo, pakai ini lip, pakai apa? Kutuf wadaniyah, mentelung dewi-dewi, mentelung dewi-dewi. Sehingga yang pentelung kemudian apa yang kita inginkan mentelung dewi tinggal kita ngambil sehingga betul-betul terlayani dengan servis memuaskan. Dan tidak pakai proses panjang-panjang lama-lama, enggak pakai ini inden, enggak pakai antri. Dan tidak pakai terputus musim. Sekarang ada musim durian, musim mangga, musim rambutan, musim apa. Begitu enggak musim kita kesulitan cari. Di surga enggak ada istilah terputus begitu. Terus akan ada sepanjang waktu yang kita inginkan. Sajet, sanyet kita minat itu akan keturutan. Itulah kehidupan jannah. Itu adanya hanya di akhirat. Maka orang yang mereka betul-betul cerdas, kata Nabi itu, orang yang mereka itu menahan hawa nafsunya untuk bisa menikmati ini loss, nikmat loss, tanpa lagi pakai kontrol-kontrol loss di akhirat kelak. Sehingga betul-betul ini orang cerdas begitu. Meninggalkan yang remeh atau dia menandi dia yang remeh untuk mendapatkan sesuatu yang hebat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimi ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, itu al-maut. Mengingat, banyak-banyak mengingat kematian itu, kata al-imam ad-daqqa, mendapatkan tiga kemuliaan. Man aktsara dzikra al-maut ukrima bithalas. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, dia akan dihadiahi dengan tiga hal. Apa tiga hal itu? Satu, nasyatul ibadah. Allah akan muliakan dia. Dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Apa itu tiga hal itu? Satu, nasyatul ibadah. Dia akan semangat beribadah. Gesit semangat beribadah. Apa sih antara kaitan antara semangat beribadah dengan yaitu mengingat kematian? Orang kalau dia mengingat kematian, dia tahu kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Kapan datangnya dia nggak tahu waktunya itu. Pokoknya sewaktu-waktu bisa cepat, bisa nanti-nanti. Dan kalau sudah datang kematian itu, nggak ada kompromi lagi, nggak bisa diundurkan lagi. Dan dia tahu bahwa kematian itu memutuskan segala-galanya, kesempatan kita untuk mempersiapkan amal lagi. Dan yang ada setelah kematian itu tinggal memetik buah. Panen apa yang sudah dia tanam di dunia. Sehingga ketika orang terbayang kematian seperti itu, dia ingat kematian seperti itu, maka dia akan semangat beribadah karena bekal yang paling manfaat setelah kematian itu enggak ada lain kecuali amal yang dia lakukan ketika di dunia. Sehingga dia akan betul-betul semangat beramal agar dia tidak kembali kepada Allah dalam keadaan tangan kosong, enggak punya bekal apa-apa. Inilah orang yang mereka banyak mengingat kematian. Dia akan ibaratnya gaspol, akan gaspol untuk betul-betul dia itu beramal saleh, sesuatu yang akan memberikan manfaat di kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak pernah ingat mati, itu ingatnya kayak umurnya itu masih 1000 tahun lagi atau bahkan merasa enggak akan pernah mengalami kematian, akan menikmati kehidupan sepanjang waktu, enggak ada lagi ini habisnya, sehingga nafsunya selalu muda terus untuk menginginkan apa yang diinginkan dari perkara dunia. Ini manusia, ketika dia aja tidak mengingat kematian, akan malas-malas. Ayo, sholat, entar terus. Ayo, tobat, entar. Nanti kalau udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, nanti kalau udah kerja. Kalau udah kerja, nanti kalau udah pensiun, nanti kalau udah cucunya rampung mentas kabeh, kalau udah gitu, nanti sampai jerungup ke kuburan itu enggak pernah punya, yaitu persiapan apapun dia untuk menghadap Allah Ta'ala. Taswib, nanti. Dianggapnya itu umurnya itu tidak terbatas, tanpa batas, terus sampai ini sejauh-jauhnya. Bapak sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mereka banyak kematian itu akan dimuliakan Allah dengan suratul taubah. Segera bertaubat. Ini karena dia tahu kalau sudah kedatangan kematian itu enggak ada lagi kesempatan bertaubat. Maka dia cepat-cepat bertaubat. Jangan sampai dia terlambat bertaubat. Karena kalau sampai dia terlambat, enggak ada waktu lagi dan enggak akan diterima lagi taubatnya itu. Yang ketiga, qanaatul qalbi, hatinya akan qanaah. Qanaah dengan pemberian Allah Ta'ala merasa cukup. Dia akan cukup-cukupkan dengan pemberian Allah Ta'ala dan merasa bahagia, merasa cukup. Orang yang paling qanaah itu orang yang paling berbahagia dalam kehidupan. Hatinya tidak akan dibuat gelisah dengan ini apa yang di tangan orang lain. Ini adalah qanaah. Orang yang menjadikan orang itu dia hancur-hancuran itu karena tidak qanaah. Sehingga rakus, menjadi rakus dan ambisius. Kata orang Jawa itu menjadi celutak, sehingga semuanya itu dihuntal, semuanya itu dilek. Kawat juga dilek, menwatu juga dilek, aspal juga dilek, kemudian uang bantuan corona juga dilek. Oh, dilek semuanya itu karena rakus. Ini adalah manusia. Dan menjadi, orang Jawa bilang itu kayak entit, modelnya itu kayak entit. Diakoni kabaikin duwekku. Ini menjadi orang yang betul-betul yaitu serakah, dia rakus, Dia enggak nerimanan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini orang yang banyak mengingat kematian itu Allah diai dengan tiga ini. Apa tadi? Nasyatul ibadah, sergap, lenyap, kemudian apa itu rajin, semangat beribadah, suratul taubah, cepat bertaubat, kemudian yang tiga, qanaatul qalbi. Kemudian kalau beliau mengatakan, al-mautu wal fisal bainal hadid dar wa daril qarar. Kematian itu pemisah antara kampung dunia sekarang ini dengan kampung akhirat. Sehingga dunia kita akan dipecah, akan dipisah dengan kampung akhirat oleh kematian. Kita sekarang di dunia mengalami kematian, kita diputus dari dunia, kita masuk ke kampung akhirat. Sehingga kematian merupakan pemisah. Wal fasil baina waqtil amal wal jaza'ali. Dan juga pemisah antara waktu kita beramal dan penerimaan balasan. Sekarang ini adalah waktunya kita kerja, kerja, kerja, kerja. Beramal, beramal, beramal, beramal. Adanya kerja, kerja. Belum waktunya kita itu istirahat, gajian, dapat duit. Tapi waktunya adalah kita kerja dan kerja. Sehingga kita ini kerja-kerja gini terus sampai mati. Salat kita, dakwah kita, taat kita, kemudian beragama kita sampai mati. Nggak ada pensiunnya sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu menjumpai kematian. Nah setelah mati baru nggak ada lagi beban. Tinggal adanya adalah yaitu pemberian jaza balasan gajian mendapatkan upah dari Allah SWT. Wa wal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jazai. Dan ini merupakan batas pemisah antara masa persiapan dengan hari pertemuan untuk mendapatkan balasan. Sekarang masa persiapan zat yaitu masa mengumpulkan bekal, masa pembekalan. Kita mengumpulkan bekal-bekal terus itu ya kayak ibaratnya waktu masih kecil itu kalau mau usia sekolah itu masanya sekolah, masanya sinau, masanya sekolah. Nanti kalau udah ini masa tua itu masanya dia menikmati ilmunya dan kemudian terus mengajarkan ilmunya. Itu masa-masa ada masanya. Sekarang ini masa kita mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal. Nanti kita ada saatnya kita bertemu Allah itu menerima balasan. Fala majala ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyiat. Wala majala ba'dahu lil istighfar minal hasanat. Setelah mati, enggak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar dan tidak lagi kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Masa memperbanyak kebaikan dan masa untuk bertaubat dan beristighfar itu masanya sekarang ini. Masanya sekarang ini. Yang nanti-nanti itu sudah tinggal kita terima pahala. Kalau pengen banyak-banyak beramal dan beristighfar, bertaubat, itu saatnya sekarang ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala berfirman, walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat, hatta idha hadhar ahadahumul maut, qala inni tubtul an. Dan tidak ada lagi taubat bagi orang yang mereka beramal buruk sampai kemudian datangnya kematian. Kemudian dia mengatakan ini tubtul an, saya sekarang bertaubat. Artinya taubat itu tidak ada taubat bagi orang yang mereka sudah kedatangan al-maut, nyawanya sudah yughir-ghir sampai di tenggorokan tinggal teksaknya itu sudah tidak ada taubat. Fir'aun itu ketika saat tinggal teksaknya itu sempat mengucapkan kalimat apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel. Dan saya menjadi orang yang muslim. Kalau kiainya ini penipu, Kalau ustadznya itu penipu kayak alul bid'ah, banyak penipu dalil, itu akan dipotong sampai sekian, kemudian akan membuat pernyataan dengan dalil ini bahwasanya Fir'aun telah bertaubat dan Fir'aun adalah muslim. Ini kalau kiainya penjahat, kalau ini penceramahnya itu penjahat, suka tukang ngapusi, memotong dalil. Tapi Allah kemudian jawab bagaimana al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun? Waqad asaita min qablu, kamu dulu itu maksiat terus. Tukang potong dalil, tukang sunat dalil, tukang memanipulasi dalil, kemudian untuk menipu umat itu banyak. Banyak. Sehingga rai-rai penipu, muka-muka penipu. Ini banyak. Contoh umpamanya, orang punya teori semua agama sama. Lalu dicari-carikan dalilnya. Dalilnya itu semuanya tipuan, penipu. Dia penjahat kelas kakap dalam perkara agama. Dan semua dalil kayak gini banyak. Sehingga hawa nafsunya itu dicari-carikan dalil, tapi cara cari dalil itu dipotong-potong, kemudian dipoles, apa itu, dipermak-permak. Sehingga kayaknya dia punya dalil, padahal itu adalah tipuan. Tipuan. Maka sengsaranya jadi orang bodoh itu diantaranya begini, banyak penipu dan kita nggak tahu kemudian bisa keseret para penipu tersebut. Maka berbagailah orang yang Allah berikan taufik untuk tutur selalu ini belajar agama. Jangan menjadi penipu, kata orang dikadali terus sama dajjal-dajjal itu, sehingga keblondrok-blondrok dalam beragama dan itu sangat berbahaya. Maka Fir'aun enggak diterima taubatnya. Karena sudah yughir. Nyawa sudah tinggal taksak saat itu. Thumma huwa mutrikun kullan nas lamhalah wa mulaqihim bila raiba. Kemudian kematian itu akan menjumpai setiap manusia tanpa kendali dan akan menjumpai mereka tanpa ada keraguan. Pasti. Dan tidak ada penghalang. Malaikat gak bisa disogok, malaikat gak bisa diamplop, disogok, kon mulih, sehingga gak jadi mencabut nyawa, gak bisa. Kalau sekarang ini, dunia sekarang ini, apa namanya itu, kalau udah punya duit gitu, semuanya bisa disogok, mau hakim, mau pengacara, mau jaksa, mau apa, semua disogok semuanya, rakyat disogok untuk milih juga mau, pokoknya sogokan, kalau duitnya main itu, dia peng-pengan. Itu di dunia. Tapi malaikat yang kan nyabut nyawa enggak doyan duit, enggak tertipu dengan duit. Karena malaikat adalah la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dia tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu taat dengan perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian selalu lari dari kematian, maka sungguhnya kematian itu menjumpai kalian. Kematian itu menjumpai kalian. Kematian, manusia lari dari kematian. Kalau dia lapar ya makan, kalau dia kepanasan ya ngiyup, kalau dia ngelak ya ngombe, kalau dia sakit ya berobat. Itu semuanya bentuk lari dari kematian, benra mati. Benra kepanasan nanti mati, benra kehujanan sampai mati, benra loro sampai mati, benra keluar sampai mati, benra kengelak sampai mati. Dia keluar dari, lari dari haus, lapar, kepanasan, segala macam itu benra mati. Agar tidak mengalami kematian. Lari dari kematian. Ikhtiar. Dan itu adalah dipulihkan. Tapi kematian betapapun itu pasti akan menjumpai kita. Bahkan walaupun Anda mau berlindung di benteng yang sangat kokoh, kematian juga akan menjumpai kalian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Sesungguhnya dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai Anda walaupun Anda di benteng yang sangat kokoh. Yang bahlul itu sudah dikasih tahu kisi-kisi, katanya kiamat akan terjadi tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Terus orang sibuk buat bunker, terus sibuk belanja ke supermarket, diborongi semuanya yang kira-kira kebutuhan dia, ini bahlul. Kiamat itu mau dia ndelik di mana aja itu njebrot semuanya, bumi itu meledos semuanya, sudah hancur semuanya itu, dia enggak bisa mengelak, enggak bisa menghindar. Enggak bisa menghindar. Apalagi kalau pakai promosi jual tanah, beli tanah saya, pindah ke tempat saya, ini kiamat sudah mau dekat, apa hubungannya? Apa hubungannya selamat atau gimana pindah tanah ke situ, sehingga bisa masuk surga, sehingga dia bisa terjadi di kiamat, enggak bisa. Ini bahlulnya manusia. Kiamat itu akan menjadi kehancuran bagi semua ini makhluk. Dan dimanapun kita adalah mati. Yang paling penting mempersiapkan kematian. Wa huwa ma'a dzalik ya'ti lil anam faja'atan. Dan juga bersama itu semuanya, kematian itu datangnya tiba-tiba, mendadak. Enggak pakai WA, enggak pakai SMS, enggak pakai ini pemberitahuan-pemberitahuan. Sehingga banyak orang terkejut-kejut. Lah mau lagi ngobrol kalau ke. Mau lagi bar olahraga. Mau malah lagi pesan kopi. Digawe ini cangkiri ditung ini wangi wis ra ono. Itu banyak orang yang mereka itu dibuat terkejut. Terhindari, terkejut dengan kematian seorang karena mendadak. Kematiannya mendadak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila kematian telah datang itu tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Yang sudah bosan mati, sudah bosan yang sudah bosan hidup maksudnya itu, sudah bosan hidup, lora-loro melarat, bosan urip, banging ini iki mati wae. Sing pengen mati, orang mati-mati. Malah umur dawa, awet dawa. Yang pengen hidupnya masih panjang, masih muda, belia, mulus, sugih, kemudian ngelancar, bisa sembarang kalir nafsu, bisa dilampiaskan, pengen dawa panjang uripnya, tahu-tahu mati. Kematian itu enggak bisa diajukan, enggak bisa diundurkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakam min insanin kharaja min baiti yaqutu sayaratuhu faraja'a mahmulan alal aqfan. Berapa banyak manusia yang keluar dengan mobilnya, keluar dari rumahnya, kemudian dia naik mobil, dibawa oleh mobilnya, tahu-tahu dia pulangnya sudah dibungkus dengan kain kafan. Keluar dengan mobilnya, pulangnya sudah dibungkus dengan kain kafan. Kemudian, wakam min insanin qala li ahli. Berapa banyak orang yang mereka berkata kepada keluarganya, hayyuli ta'aman, siapkan makanan untuk saya, cepakno panganan, siapkan makanan untukku. Famata walam yat'amhu, dia mati sedangkan dia belum mencicipi makanan itu. Begitu dikasihkan makanannya, orang sudah mati, sudah pergi duluan. Wa kamin insanin laisa thawbahu, wa sarra sirarahu, walam walam yafuka ziaro thaubi illal ghasil. Berapa banyak orang yang mereka memakai pakaian wasaro zirarahu, kemudian juga mengancingkan bajunya, dan dia pun tidak sempat melepasnya, kecuali yang melepaskan itu adalah ghasil, yang memandikan mayit. Artinya dia mati, begitu pakai baju, dia sudah rapi, pakai baju, dikancingkan. Kemudian, sebelum sempat melepas bajunya, yang melepaskan orang yang mandikan. Artinya mati, kedatangan mati. Wafi dzikril abdi lil mauti manfaatun azimatun. Dalam mengingatnya kematian bagi seorang hamba, hamba yang mengingat kematian itu, dalam mengingat kematian ini banyak sekali manfaat. Di antara manfaatnya seperti yang telah kita sampaikan, yaitu akan membuat semangat beribadah, membuat segera bertaubat, dan membuat dia pun yaitu qanaah hatinya. Fabidzalika tastaiqadu alqulub alghafil. Oleh karena itulah mengingat kematian itu akan bisa menyadarkan hati dari kelalaian. Watahyal qulub al-maitah, dan bisa membuat hati yang mati itu menjadi hidup dengan dia mengingat kematian. Wa yusinu ikbal al-abdi alallahi azza wa jal, dan hamba akan memperbagus wa yusinu ikbalul abdi alallahi, dan akan memperbagus persiapan hamba untuk menghadap Allah. Artinya betul hamba itu tergerak hatinya untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Ta'ala. Wa tazulul ghaflah wal i'rad an ta'atillah, dan akan lenyap itu kelalaian dan keberpalingan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata As-Sa'di Ibnu Jubair, beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikrul maut qalbi, khasitu ayyua ayyabsuda alayya qalbi." Kalau sampai aku lupa dengan kematian, ya ini, kalau sampai lepas dari mengingat kematian, kalau sampai hatiku itu lepas dari mengingat kematian, maka aku khawatir lalainya aku dari mengingat kematian itu akan merusak hatiku. Akan hatiku akan menjadi rusak karena lupa dengan mati, sehingga akan menjadi rakus, menunda-nunda amal, tidak segera bertaubat. Wala yasalul abdu bi khairin makana nadiran li mauqifi baina yadillah yaumal qiyamah ba'da mamati wa masiri ba'dal mamat. Dan hamba senantiasa dalam kebaikan. Dalam kebaikan itu ya tetap taat, semangat, selalu bertaubat, kemudian qanaah, tidak rakus, tidak terfitnah dengan dunia dan pernak-perniknya. Selama dia senantiasa memperhatikan, melihat saat nanti dia menghadap Allah dari kiamat kelak setelah kematiannya, dan ketika dia selalu merenung tempat kembalinya setelah mati. Kalau ini tuh di depan kedua kelopak mata seorang hamba, itu akan betul-betul menggiring dalam kebaikan. Dia akan menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika dia kena musibah. Dia akan menjadi orang yang terbaik dalam, yaitu menjalani kehidupan, menjadi orang paling bertakwa kepada Allah SWT. Qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, yakulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, berkata Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan begini, mathaltu nafsi fil jannah, akulu thamaroha wa ashrabu min anhariha wa aniku abkaroha. Aku membayangkan, arti aku membayangkan diriku itu di surga, makan buah-buahannya, minum sungai-sungainya, memeluk bidadari-bidadarinya. Summa masal tu nafsi finnar, lalu aku membayangkan diriku di neraka. Aku min sakumiha wa asrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa khlalaha. Aku makan pohon sakumnya, aku minum air nanahnya, aku dirantai, dibelenggu dengan rantai, diseret dengan rantai. Lalu aku katakan pada diriku, fakultu li nafsi, ay nafsi, wai jiwaku, ayu syai'in turidin, kamu pengen kemana? Pengen menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar? Mana yang kamu inginkan? Setelah dia di neraka, membayangkan di neraka, maka dikatakan, apa yang kamu inginkan setelah mendapatkan siksa begini? Makan pohon zakum, minum air nanah, dibelenggu, diseretkan neraka. Katanya, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Saya ingin dikembalikan ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Maka kultu aku katakan, fa'anti fil umniyati fa'mali. Kamu sedang dalam angan-angan, kamu masih di dunia sekarang ini, maka beramallah. Jangan sampai nanti terlambat. Fakulah aydan, katakan pula kepada nafsu, ya nafs, in ana mittu faman dalladhi yusalli anni ba'dal maut, wa man sayasumu anni wa man yatubu anni wa min dunubi wa tafriti. Wahai jiwa, kalau saya mati, siapa lagi orang yang mau sholat untukku, menyolatiku setelah kematianku? Siapa yang akan berpuasa ini untukku? Siapa yang akan bertaubat, mentobati dari kesalahanku, dosaku, dan penyimpanganku? Gak ada lagi. Semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, tinggal apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia. Gak ada yang mau setor pahala untuk kita, gak mau. Masing-masing orang dia butuh dengan urusannya di sendiri-sendiri. Sekalian, maka di sini benar-benar bahwa mengingat kematian itu sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan dampak untuk seorang itu tergerak hatinya beramal saleh, dan itulah motor tasyiatun nafas, termasuk motor tasyiatun nafas. Dengan mengingat kematian itu, dia betul-betul tersemangati ini untuk melakukan yaitu kebaikan-kebaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi satuan keamanan di bank syariah atau asuransi syariah? Ya, intinya kalau syariahnya benar-benar syariah, ya tentu enggak apa-apa. Tapi kalau syariahnya itu hanya sekedar nama syariah, seperti namanya Muhammad tapi pencoleng, ahli neraka umumnya, ya kalau sekedar nama, ya kita tetap nggak boleh. Maksudnya nanti tahu nggak, alal ismi wal udwan. Tapi kalau betul-betul syariah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ternyata syariah hanya sekedar nama, biar orang tertarik dengan nama itu, pada hakikatnya nggak ada praktek syariatnya, nggak ada, maka ini ya nanti masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam bishawab. Tad, mau tanya, kiat-kiat keluarga biar sakinah mawaddah warahmah gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sumber barokah itu, sumber sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketakwaan. Adalah ketakwaan. Sehingga dalam khutbah-khutbah Nabi, khutbah nikah itu diantaranya dibawakan ayat tentang takwa. Ini modal paling pokok untuk menggapai itu semuanya, takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Sumber keberkahan pertama adalah ketakwaan masing-masing kita kepada Allah taala. Di antaranya, yang kedua adalah di antaranya, ya, kalau itu rentetannya banyak, ya kita sergap belajar agama, kemudian kita bisa mengamalkan agama, lalu menjaga pelaksanaan agama, saling menasihati di antara kita. Kemudian yang kedua, di antaranya, namanya kita berkehidupan, bermasyarakat, bersosial, dan khususnya adalah berumah tangga, itu kata Allah Ta'ala, فَلَا تَنْسَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian. Kita bergaul ini banyak kekurangannya. Orang itu punya kekurangan wajar banyak, dan itu sudah fitrahnya anak Adam. Yang mesti harus kita ingat bukan kekurangannya, tapi kelebihannya, kebaikannya. Sehingga itu akan melanggengkan dalam pergaulan. Tapi kalau diingat itu keburukannya, enggak ada orang lepas dari keburukan. Semuanya punya keburukan. Anda enggak akan punya teman kecuali ini di surga kelak. Ini surga. Kalau di surga nggak ada yang jelek, semuanya baik, semuanya itu udah dikisos semuanya. Kalau di dunia ini masih banyak keburukan-keburukan itu. Sehingga kalau kita ingat berkali itu adalah buruknya, kita nggak akan mendapatkan manusia sempurna. Tapi kalau kita ingat itu kebaikannya, buruknya kita lupakan, insya Allah masih banyak yang bisa kita pertahankan dalam kita ini bermuamalah. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini kuncinya adalah ini bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita, doa-doa, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan tentu rinciannya sangat banyak sekali, tapi poin-poin pentingnya diantaranya adalah itu. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah boleh sholat id secara munfarid karena uzur pandemi? Ya, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam fikih-fikih mereka, kayak sholat id itu ketika kita ada uzur seperti ini, bisa sendiri, bisa dengan keluarga, kemudian bisa dengan khutbah, bisa tanpa khutbah, itu sudah menjadi penjelasan para ulama. Sehingga di antaranya ada sholat id di rumah, sendiri atau berjamaah, dengan khutbah atau dengan tanpa khutbah, itu adalah ketika seorang dia tidak ada sholat id di lapangan. Demikian. Assalamualaikum Ustadz, gimana sih caranya menambah ketakwaan kita dan menjauhi larangannya agar ibadah kita selalu konsisten? Terima kasih Ustadz. Rahim, yang pertama ya tentu antum harus tahu apa itu takwa. Artinya modal untuk takwa itu apa? Modal takwa itu kita harus tahu agama. Berarti kita harus selalu belajar agama biar tahu apa yang kita wujudkan ketakwaan itu. Kata salaf kita, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana dia akan bertakwa kalau dia enggak tahu apa yang dia wujudkan dengan ketakwaan itu? Sehingga modal pertama harus tahu kita mau bertakwa itu apa yang kita wujudkan apa. Artinya harus berilmu tentang apa yang kita ini wujudkan dengan ketakwaan itu. Harus berakidah, tahu ilmu akidah, tahu ilmu ibadah, tahu ajaran Islam. Artinya harus belajar, harus ngaji, harus kita tahu Islam. Yang kedua, faktor yang mendorongnya lagi adalah hendaknya punya komunitas yang baik, teman-teman yang soleh. Sehingga akan bisa mendorong kita lebih semangat untuk beramal. Nabi Musa aja minta kepada Allah untuk disertai Harun, menyertai dakwah Nabi Musa. Artinya teman itu sangat kita butuhkan. Teman yang soleh tapi, teman yang bagus. Kita ini dikatakan makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, insan, atau manusia itu annas, dikatakan manusia itu, karena dia gak bisa nyaman jadi dengan teman-temannya, dengan ada yang lainnya itu, dengan ada yang lainnya, pendampingnya. Maka hendaklah kita mencari pendamping teman-teman yang betul-betul bisa mengarahkan kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, hindari berbagai macam fitnah-fitnah, yaitu kemaksiatan, fitnah-fitnah yang akan mengantar kepada maksiat, termasuk HP, hati-hati dengan HP, internet, sehingga supaya tidak menjadi celah untuk membawa kita kepada perbuatan maksiat, karena maksiat akan menjadikan ketakwaan kita, semangat bertakwa kita drop. Kemudian juga, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sering-sering ini konsultasi agama, bertanya kepada orang alim dan seterusnya. Ini diantaranya ya kiatnya sangat banyak banget, tetapi ini kira-kira itu yang perlu kita perlu fahami secara global. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan akan datang di Nilas. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan menyempurnakan puasa kita sampai akhir, tuntas, dan usahakan untuk ada peningkatan-peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Yang belum sedekah ya segera sedekah, yang masih suka bawel atau ngerocos macam-macam dikendalikan 2-3 hari ini. Kemudian yang Qur'annya masih nguplek di Al-Baqarah atau Ali Imran ya terus dikebut, digaspol biar lumayan kemajuannya, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat menghadap Allah Ta'ala. Demikian. Satu pertanyaan lagi Ustaz, apa hukumnya jika mengingkari ayat Al-Quran? Mengingkari dengan terang-terangan bahwa itu ayat Al-Quran lalu dia ingkari, itu perbuatan kafir mengeluarkan dari Islam. Tapi kadang mengingkarinya itu karena bodoh atau karena itu syubhat atau karena yang lainnya. Tapi kalau betul-betul sudah tahu itu ayat Allah sahih lalu dia ingkari dengan terang-terangan, ini adalah perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Tapi kita hati-hati dalam melihat pendangan pengafiran, perbuatannya perbuatan mengeluarkan dari Islam. Tapi orangnya mesti ada penelitian. Orang ini gendeng atau orang ini kena syubhat atau orang ini bodoh atau orang ini bagaimana, itu ada harus syurut dan mawani, harus hilang penghalangnya dan terpenuhi syurut. Tapi hakikat perbuatannya, kita bicara perbuatannya, mengingkari ayat Al-Quran yang jelas-jelas ayat Al-Quran diingkari, itu perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam, harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.